minta maaf untukku. Kini ku sesali segalanya. Takkan ku ulangi kekasihku. Ku harap masih ada kata-kata maaf untukku. Aku cinta ketulusanku. Semuanya pasti berakhir. Kau akan rasakan perasaanku selama ini kepadamu. Ku harap masih ada kata-kata maaf untukku. Aku cinta.